إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengawali khutbah kali ini, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maha pencipta alam semesta ini, maha mengatur alam semesta ini, maha mematikan dan maha menghidupkan. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu atas segala sesuatu. Dan tidak lupa juga kita ingatkan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala tiada henti memberikan kepada kita semua. Ayuhal muslimuna ibadallah. Kemudian kami selaku khatib juga mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Karena dengan ketakwaan inilah kita bisa meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengannya pula kita akan mendapatkan kehidupan yang mulia. Orang yang bertakwa telah dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baik manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaikahum khairul bariyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka lah sebaik-baik makhluk, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh waktu ini sangat cepat bergulir dan berputar. Rasanya baru saja kita melaksanakan solat Jum'ah secara berjamaah, tahu-tahu sekarang kita sudah berada di Jum'at yang berikutnya. Rasanya baru saja kita memasuki bulan Rajab, tahu-tahu sekarang kita sudah berada di bulan Syaban. Rasanya baru saja kita berpuasa Ramadan, tahu-tahu sekarang kita hampir menjumpai bulan Ramadan lagi. Begitu cepat waktu ini berputar dan bergulir. Namun ini bukan suatu yang mengherankan, karena cepatnya waktu bergulir ini adalah salah satu karakteristik kehidupan di akhir zaman. Singkatnya waktu yang kita rasakan merupakan salah satu tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la taqumus sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakuna as-sanatu kasyahr wa yakuna asy-syahru kal-jum'ah wa takuna al-jum'atu kal-yawm wa yakuna al-yawm kas-sa'ah wa takuna as-sa'atu kahtiraqis sa'fah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga zaman ini saling berdekatan. Setahun kita rasakan sama seperti sebulan. Sebulan bagaikan seperti satu pekan. Satu pekan bagaikan seperti sehari. Dan sehari bagaikan satu jam. Dan satu jam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alangkah bahagianya bagi siapa saja yang telah memperbanyak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berusaha mengangkat derajat pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berusaha agar Allah ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Serta dia bisa mengambil pelajaran dari setiap hal yang telah Allah takdirkan baik maupun buruknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah subhanahu wa ta'ala mempergantikan malam dan siang, dan sesungguhnya kejadian itu hanya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Alangkah senangnya bagi siapa saja yang mengisi hari-harinya dengan mengerjakan perintah Allah Jalla wa'ala, memenuhi bulan-bulannya dengan menjawab panggilan Allah, dan mengorbankan tahun-tahun kehidupannya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan keikhlasan dan kesadaran bahwa inilah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya, yang telah Allah berikan begitu banyak kenikmatan, yang telah Allah berikan kesempatan hidup hingga detik ini, bahkan kita dalam kondisi baik, sehat, lapang dan luang. Di antara hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya adalah mensyukuri segala nikmatnya serta memuji atas segala kemuliaannya. Karena rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan bertambahnya kenikmatan dan mencegah dari penderitaan. Alangkah baiknya manusia selalu meresapi dan mematri dengan kuat di dalam hatinya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila kalian bersyukur kepadaku atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya aku akan menambahkannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kenikmatan yang kita miliki apabila kita bersyukur kepadanya. Baik itu Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kenikmatan dari sisi kualitas ataupun kuantitasnya. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bersyukur kepadanya tidak menambah jumlah nikmat yang kita punya, namun Allah subhanahu wa ta'ala menambah kualitas dari nikmat yang sudah ada pada diri kita. Wala in kafartum inna adabi lasyadid, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila kalian kufur terhadap nikmatku, inna adabi lasyadid, maka ketahuilah azabku sangat pedih bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada yang menjadi tugas bagi kita kecuali memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah diberikan kepada kita. Pujian kita kepadanya menandakan keridhaan kita atas limpahan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan tidak ada balasan dari keridhaan seorang kepada Allah kecuali kemenangan yang besar. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memujinya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, bahkan terhadap makanan dan minuman yang kita makan setiap harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-akalah fahamidahu 'alayha aw yashraba ash-sharbah fayahmadahu 'alayha." Sesungguhnya Allah ridho kepada hamba yang menyantap makanan lalu memuji Allah atas makanan itu, atau minum lalu memuji Allah atas minuman itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya di antara kemuliaan seseorang saat ia sudah di penghujung sebuah waktu adalah meluangkan waktunya untuk mengintrospeksi diri, untuk mengoreksi dirinya atas amalan apa yang telah dia perbuat dan amalan apa yang telah dia lewatkan. Misal, kita berada di bulan suci Ramadan. Ketika kita berada di penghujung waktu, maka hendaklah kita mengintrospeksi diri, mengoreksi diri kita, amalan apa yang telah kita perbuat dan amalan apa yang telah kita lalaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketahuilah sesungguhnya kunci kesuksesan orang-orang terdahulu sampai orang-orang di zaman sekarang ini, bahkan sampai generasi yang akan datang, adalah tidak menunda-nunda dalam beramal kebaikan. Apa yang bisa kita kerjakan di hari tersebut, maka kerjakanlah. Jangan kita tinggalkan untuk dikerjakan hari esoknya, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Mungkin hari ini kita ingin mengerjakan sebuah amalan kebaikan, kita sudah punya kesempatan, kita sudah punya keinginan, namun kita tunda. Namun kita tunda untuk mengamalkan di hari esoknya atau sebentar. Ketahuilah, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di hari esok. Bisa jadi hari esok kita masih punya keinginan untuk mengamalkan amalan kebaikan, namun kita sudah tersibukkan dengan banyak hal sehingga kita lalai untuk mengamalkan kebaikan yang sudah kita rencanakan. Atau mungkin kita punya waktu luang, namun sudah tidak ada keinginan di hati kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang sudah kita rencanakan. Atau bahkan kita ingin mengamalkan dan juga kita punya waktu luang, namun malakul maut, malaikat maut telah mendahului kita, sehingga kita tidak dapat lagi mengerjakan amalan yang sudah kita rencanakan. Ayuhal muslimuna ibadallah, sebagaimana oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan di hari esok. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di akhir khutbah ini kita bacakan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim." Yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amalan soleh sebelum datang masa fitnah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di waktu sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi harinya sudah kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Ayuhal muslimuna ibadallah, oleh karena itu hendaklah kita berlomba-lomba dalam memperbanyak amalan-amalan soleh dan memperbaiki kualitas amalan-amalan kita. Dan yang terpenting adalah bukan banyaknya amalan, namun kualitas dari amalan yang kita perbuat, itulah yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan banyaknya, namun kualitasnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kamu siapa di antara kalian yang banyak, yang baik amalannya, bukan yang banyak amalannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.